Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yarwi 'adun dhabitun 'an mithlihi wa'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Tayyib. Penjelasan tentang adalah adlun sudah selesai, termasuk jika terjadi khilaf baina ta'dil wa tajrih. Wal'an syarh dhabt, syarh dhabtin. Naam. Wa qawluhu dhabitun. Walladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa ada'an. Dan ucapan al-imam al-Baiquni rahimahullah, dhabit huwalladhi yahfadhu, rawi yang yahfadhu, menghafal, ya, ma rawa, apa yang dia riwayatkan, menjaga, yang menjaga ma rawa, apa yang dia riwayatkan. Kita menggunakan bahasa menjaga ini mencakup menjaga dengan hafalan dan menjaga dengan tulisan. Akan datang nanti bahwa dhabt ada dua macam, dhabt hifz dan dhabt kitabah. Dhabt penguasaan riwayat, penjagaan riwayat dengan hafalan, dan penjagaan riwayat dengan tulisan. Walladhi yahfadhu. Nah. Ya, secara bahasa yahfadhu yang kita biasanya mana menghafal, tapi katakan di sini na'am menjaga, ya, ma rawa, apa yang dia riwayatkan, tahammulan, dalam hal tahammulan, pengambilan riwayat. Tahammulan itu pengambilan riwayat dari syekh. Wa ada'an, dan penyampaian riwayat kepada yang lain, kepada murid. Ya, tahammulan itu mengambil riwayat dari syekh yang meriwayatkan hadis. Artinya dia jadi murid. Adaan, penyampaian riwayat kepada murid, dia yang jadi syekh. Ya, dua-duanya harus dhabit. Ketika dia mengambil riwayat dari syekh, dia harus dhabit. Dia harus menguasainya. Ya. Ketika menyampaikan juga harus dhabit, harus menguasainya. Supaya tidak terjadi kekeliruan periwayatan. Mithlu an yakuna nabihan yaqidan inda tahdith asy-syekh al-hadith. Misalnya dia orang yang cerdas tanggap, ya, terjaga perhatian, jadi tidak lalai gitu. Inda tahdith asy-syekh al-hadith, ketika syekh sedang menyampaikan hadith. Ketika syekh sedang menyampaikan hadith, dia benar-benar menangkap dengan sempurna apa yang diriwayatkan oleh syekh itu. Ya. Fokus, konsentrasi penuh. Benar-benar tanggap. fala takadu takhruju kalimatun min fami syaikhi illa waqad dhabataha wa hafidhaha. هذا هو التحمل. فلا تكاد مكا hampir tidak pernah takhruju kalimatun satu kata keluar min fami syaikhi dari mulut syekhnya illa kecuali waqad dhabataha wa hafidhaha, kecuali sungguh dia sudah menguasainya dan menghafalkannya. Wa hadha huwa at-tahammul. Ini tahammul. Amal ada wa adabun alada fa an yakuna qalilan nisyan. Adapun alada, penyampaian hadis, periwayatan hadis, fa an yakuna qalilan nisyan, rawi yang dhabit itu sedikit lupanya. Sedikit lupanya. Tidak banyak lupa. Tidak banyak lupa. Ya. Karena dia menguasai apa yang telah dia ambil dari syekhnya. Ketika dia menyampaikannya, meriwayatkannya kepada murid-muridnya, dia tidak banyak lupa. Bihaitsu annahu idza arada an yuhaditha bima sami'ahu minas syekhi addahu kama sami'ahu tamaman. Dihaitu, yang mana annahu idza arad, sesungguhnya dia apabila mau ingin, an yuhaditha, menyampaikan riwayat, meriwayatkan bima sami'ahu, apa yang dia telah dengar, minas syekhi dari syekhnya, ya, addahu, dia menyampaikan hadis itu, meriwayatkannya, kama sami'ahu, sama seperti yang telah dia dengar, tamaman, persis, tanpa ada yang kurang, ada yang jatuh, ada yang berubah. Baik. Jadi saat dia mendengar dari syekh, saat mengambil hadis dari syekh, tahammulnya bagus. Ya. Penguasaan riwayat saat mengambil dari syekh bagus. Fokus, ya, tanggap, ya, hampir tidak ada yang luput dari kata yang diucapkan oleh syekh, kemudian terjaga dengan baik di sisinya, ketika saatnya dia hendak meriwayatkan apa yang telah diambilnya itu, dia mampu meriwayatkannya dengan sempurna, persis seperti yang dia ambil dari syekhnya, ya. Addahu kama sami'ahu tamaman. Karena dia tidak banyak lupa. Berarti kan penguasaan riwayatnya bagus. Dhabtnya bagus. Itu. Fala budda min ad-dhabti fil halain. Jadi mesti harus memiliki dhabt penguasaan riwayat fil halain dalam dua keadaan. Fi halit tahammuli, dalam keadaan pada keadaan mengambil, ya, pada saat mengambil hadis dari syekh, wa halil adai, dan pada keadaan dia menyampaikan hadis itu kepada muridnya. Bisa difahami dhabt? Hah? Baik. Wa didd dhabti lawan antonim dari dhabt pengosan diwat huwa an yakuna al-insanu ladaihi ghaflatun 'inda at-tahammuli. Ya. Seseorang memiliki ghaflah, kelalaian. 'Inda at-tahammuli, ketika mengambil hadis, orangnya kurang konsentrasi, kurang fokus, kurang tanggap. Ya. Ketika pengambilan hadis. Banyak yang luput dari ucapan syekhnya. Tidak tertangkap oleh dia. Ya. Luput dari perhatiannya. Hah? Jadi saat pengambilan riwayat, saat jadi murid mengambil riwayat dari syekh, dia tidak mampu menguasai apa yang disampaikan oleh syekh. Au an yakuna katsiran nisyani 'inda al-ada, atau dia banyak lupa ketika menyampaikan riwayat. Saat tiba waktunya dia yang meriwayatkan, menyampaikan hadis itu kepada murid, dia banyak lupa. Tidak menguasai apa yang dia hendak sampaikan. Berarti tidak menguasai riwayat dengan baik. Wala naqulu an la yansa. Syekh menjelaskan, dan kita tidak mengatakan bahwa orang yang dhabit, orang yang menguasai riwayat, artinya tidak boleh lupa sama sekali. Tidak pernah lupa sama sekali. Tidak, kita tidak mengatakan begitu. Ya. Jadi bukan syarat bahwa seorang yang dhabit, orang yang menguasai riwayat, artinya tidak pernah lupa sama sekali. Tidak boleh lupa sama sekali. Enggak, bukan syarat itu. Li'annana idha kulna, karena sesungguhnya kita mengatakan, apabila kita mengatakan, innahu yushtaratu an la yansa, bahwa sesungguhnya dipersyaratkan rawi yang dhabit itu adalah rawi yang tidak pernah lupa sama sekali, lam na'khud usyura ma sahhanin Nabi SAW. Lam na'khud usyura ma sahhanin Nabi SAW. Lam na'khud, itu artinya apa? Kita tidak mengambil usyura ma sahhanin Nabi SAW, 1/10 hadis yang sahih dari Nabi SAW. Akan terabaikan 1/10. 1/10 itu berapa persen? Hah? 10%. 10%. Ya. 10% dari seluruh hadis-hadis yang sahih akan terabaikan. Tidak diambil untuk diriwayatkan jika dipersyaratkan itu. Berarti kan banyak sekali yang hilang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin al-murada, akan tetapi yang dimaksud di sini dhabit menguasai riwayat, an la yakuna kathiran nisyan. Dia bukan orang yang banyak lupa, sering lupa. Ya. Fa inna kathiran nisyan, karena sesungguhnya orang yang banyak lupa, sering lupa, Fa in kana katsiran nisyan, apabila rawi itu banyak lupa, Fa inna hadithahu, maka sesungguhnya hadithnya, la yakunu sahihan, tidak termasuk hadith yang sahih. Limadha? Kenapa? Kenapa demikian? Lihtimali an yakuna qad nasiya. Lihtimali an yakuna qad nasiya. Dikarenakan adanya kemungkinan bahwa dia telah lupa apa yang diriwayatkannya. Jadi kalau diketahui bahwa rawi itu banyak lupa, sering lupa, maka tidak bisa dipercaya riwayatnya. Kenapa? Karena ketika meriwayatkan, dikhawatirkan dia sedang lupa, sedang salah. Begitu. Wan nasu yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan kabira. Dan manusia, ya, orang-orang mereka berbeda-beda fi hadha, dalam hal ini ikhtilafan kabira, dengan perbedaan yang besar antara satu dengan yang lainnya. Inda at-tahammuli wa inda al-ada'i. Inda at-tahammuli, ketika mengambil hadis dari syekh, wa inda al-ada'i, dan ketika menyampaikan hadis kepada murid. Fa ba'dun nasi, maka sebagian orang, yarzuquhullahu fahman wa hifdhan jayyida. Sebagian orang Allah Subhanahu wa taala beri rezeki, ya, dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman yang bagus, hafalan yang bagus. Ya, dia mendengar dari syekh, faham dia. Padahal boleh jadi kawan-kawannya di majelis enggak faham. Dia mendengar dari syekh langsung hafal. Padahal boleh jadi yang lainnya belum hafal. Ya. Baik. Fa bi mujarradi ma an yasma' al-kalimata. Fa bi mujarradi ma an yasma' al-kalimata illa wa qad tasawwaraha. Maka semata saat dia mendengar kata itu keluar dari mulut syekhnya, kalimat itu keluar dari mulut syekhnya, disampaikan, diriwayatkan oleh syekhnya, tidaklah dia mendengarnya kecuali sungguh dia langsung punya gambaran apa maksud syekh. Dia langsung paham apa yang dimaksud oleh syekhnya. Orangnya cerdas, tanggap, konsentrasinya tinggi. Ya. Waqad hafidhaha, dan sungguh dia sudah hafal. Wa dhabataha, dan sudah menguasainya. Tamaman, secara sempurna. Wa awda'aha al-hafidhah indahu ala ma hiya alayhi tamaman. Dan dia sudah menitipkan, ya, pada ingatannya hafalan tersebut, ala ma hiya alaihi tamaman, persis seperti apa yang telah dia dengar secara sempurna, persis seperti yang dia dengar sudah terhafalkan, ya, di sisinya, sudah terjaga di sisinya dan terfahami oleh dia. Ya, wa awda'aha al-hafizatu indahu ala ma hiya alaihi tamaman. Jadi sudah terjaga di sisi dia. Aman sudah. Bukan hanya faham, tapi sekaligus hafal. Ya, dan sudah tersimpan. Ya, di ingatannya. Terhafalkan. Terjaga sudah. Ya, ini makna wa auda al-hafidhu 'indahu 'ala ma hiya 'alaihi tamam. Wa ba'dun nas, sebagian orang lainnya, yafhamu syai'a khata'an. Dia memahami sesuatu secara keliru. Ya, salah faham. Salah memahami apa yang disampaikan syekh. Thumma yudi'u ma fahimahu ila al-hafidhu. Kemudian dia titipkan, dia simpan apa yang dia fahami itu pada hafalannya, ingatannya. Dan dia hafal adalah sesuatu yang sah, yang salah. Baik. Wakadzalika nisyanu, demikian pula yang namanya nisyan, lupa. Fa innan nasa ikhtalifuna fihi. Ikhtilafan azima. Maka sesungguhnya orang-orang berbeda-beda dalam perkara ini, dalam perkara lupa, dengan perbedaan yang besar. Faminan nasi, contoh lainnya, faminan nasi man idha hafidhul haditha istawda'ahu tamaman kama hafidhahu. Ya, diperjelas kembali oleh Syekh. Faminan nas, maka di antara orang-orang itu, man idza hafizal hadits, ada orang yang apabila dia menghafalkan hadis, istauda'ahu tamaman. Ya, dia menyimpan, ya, apa yang telah dihafalkannya pada ingatannya, pada hafalannya, tamaman, persis. Ya, seperti yang telah dihafalkan. Ya. Jadi bagaikan file gitu ya. File sudah tersimpan. Ya, dengan baik. Ya, ingatannya. La yansa minhu syai'an, dan apa yang dia hafalkan itu, pada hafalannya itu, la yansa minhu syai', dia tidak lupa sedikit pun darinya. Kapan saja dia ingin meriwayatkan, dia buka filenya, dia ingat kembali, langsung terbuka gitu. Dan dia sampaikan. Tersimpan dengan baik. Tidak hilang dari ingatannya, tidak hilang filenya itu. Hah? La yansa minhu syai. Wa in nasiya, dan jika dia lupa, fahuwa nadir, maka itu jarang. Jarang sekali. Nadir. Wah, ini benar-benar hebat ini. Ya. Wa minan nasi man yakunu bil aks, dan di antara orang-orang itu ada yang sebaliknya. Nah, dia kesulitan membuka filenya. Dia ingin ingat-ingat, sulit. Nah. Ya, mau saat menyimpannya, menghafalnya juga tidak langsung bisa. Ketika mau dibuka juga, mengingatnya juga tidak mudah. Ya, sulit. Nah. Ya. Dia mudah lupa, ya. Sering lupa. Begitu. Jadi baik, memang ini yang namanya dhabt, ini memang keistimewaan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizqu minallah. Nah, pemahaman dan hafalan berpadu menjadi satu. Ammal awwal wa abdapun, yang pertama, fa ma'rufun annahu dhabt, maka ma'ruf, ya, diketahui bahwa dia dhabt, karena ya, yeah, Ketika dia hafal, dia mendengar dari syekh, dia hafal, dia simpan dengan baik, dan dia bisa menyampaikannya dalam keadaan tidak lupa. Kecuali jika seandainya terjadi, maka jarang. Nah, ini namanya dhabit, menguasai riwayat. Amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa katsirun nisyan, yaitu yang banyak lupa, falaisa bidhabit, maka dia bukan rawi yang dhabit, bukan rawi yang menguasai riwayat. Keraskan suaranya. Zip. Ya Allah. Ayo mana? Ayo. Ayo. Lama saya benar ya. Mutur naik pada daerah. Wahyu kafir Indonesia, kalian sedih babit. Amma tsani, wahyu kafir Indonesia ini kalian sedih babit. Ada pun yang kedua yang banyak lupa, dia tidak babit. Walakin yajibu alaihi ta'ahudu ma tahammalahu akthara mimma yajibu alal awwal. Walakin akan tetapi, yajibu alaih, wajib atasnya, ta'ahudu, selalu mengulang-ulangi. Ta'ahud itu apa? Selalu mengulang-ulangi. Ma tahammalahu, apa yang telah diambil dari syekhnya, ya, aktsara, lebih sering, ya, ma mimma yajibu alal awwal, daripada yang diwajibkan atas yang pertama, yang seharusnya dilakukan yang pertama. Jadi karena dia banyak lupa, berarti dia tentunya harus lebih sering mengulang-ulangi hafalannya, sering memurojaahnya, lebih sering daripada yang pertama. Jika yang pertama mungkin dalam sekian hari dia tidak muroja, dia tidak ulangi hafalannya itu, ya, kemudian dalam waktu yang kesekian hari lamanya dia baru ulangi, masih terjaga dengan baik, gak ada yang dia lupa. Tapi yang satunya ini, ya, dia butuh mengulang-ulanginya tiap 2 hari misalkan, atau tiap 3 hari. Kapan lewat sampai sepekan misalkan, ya, baru dia ulangi, ya, sudah ada yang hilang. Nah, gitu. Nah, jadi berarti kan masing-masing mengukur kemampuan di dirinya. Kemudian dia ya memperlakukan dirinya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau niru yang pertama. Yang pertama santai saja dia, masalahnya hafalannya kuat sekali. Ya. Paham ya? Nah, karena jika lam yata'ahadhu fasawfa yunsa wa yadhi'u. Karena sesungguhnya apabila dia tidak mengulang-ulanginya, dia tidak menjaga dengan cara mengulang-ulanginya, ya, maka niscaya akan terlupakan dan akan hilang dari hafalannya. Kemampuan kapasitas ya menghafal juga berbeda-beda, ya, daya tampung ingatan hafalan juga berbeda-beda. Nah, ada yang meskipun sudah sekian banyak ya file-file dimasukkan ke dia, masih mampu dihafalkan, masih terjaga. Ada juga jika sudah desak-desakan filenya, ditambah terus hafalannya yang sebelum-sebelumnya sudah agak-agak terganggu. Nah, ya, kan begitu. Mirip komputer itu, kalau filenya sudah terlalu penuh, dia agak Kan beda-beda kan daya tampungnya. Yang daya tampungnya terbatas, ketika file-filenya sudah mulai penuh, mulai error-error ya. Agak lambat. Mau buka satu file, oh, lambat munculnya ini. Jadi ngingatnya susah gitu. Tapi yang besar daya tampung filenya, lancar-lancar aja dia. Nah kan? Gitu. Baik. Fa'in qala qa'il. Hal linnisyani min ilajin au dawa. Wah ini masya Allah pembahasan yang penting sekali. Ini yang banyak dicari orang ini. Kiat ya mengatasi kelemahan hafalan. Nah ini ada tipsnya dari Syekh. Ya. Apabila ada yang mengatakan hal linnisyani, apakah ya lupa itu min ilaj, ada obatnya, ada pengobatannya, ada obatnya. Ya. Ilaj ada pengobatannya, au dawa atau ada obatnya. Itu pertanyaannya. Apakah lupa sebagai suatu penyakit gitu, penyakit lupa gitu. Atau kelemahan gitu. Apakah ada ilaj, ada pengobatannya untuk mengatasi, atau dawa atau obat. Ya, untuk kesembuhannya. Ini tipsnya. Masya Allah. Ulna. Kami katakan, kata Syekh, na'an, ada. Ada pengobatannya. Ada obatnya. Lahu dawa, ada obatnya, kata Syekh. Bifadlillah. Dengan karunia dari Allah SWT. Keutamaan dari Allah SWT. Ada obatnya. Apa obatnya? Herbal. Sudah ditemukan herbalnya? Bukan. Wahyal kitabah, obatnya adalah menulis, mencatat. Gampang obatnya, mencatat. Nah, kitabah, menulis. Walihadam tanallahu azza wa jalla ala ibadihi biha. Oleh karena ini Allah subhanahu wa taala menyebut-nyebut, ya, nikmatnya atas hamba-hambanya, mengungkit-ungkit nikmatnya atas hamba-hambanya, agar hamba-hamba itu mensyukuri nikmat yang satu ini, ya, nikmat kitabah, nikmat menulis yang Allah SWT berikan, ajarkan kepada hamba-hambanya. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, ikra, bacalah bismi rabbika alladhi khalaq, dengan nama Rabbmu, Tuhan penciptamu, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu lah yang paling mulia. Alladhi 'allama bil qalam, yang paling mulia, yang paling dermawan di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kemahadermawan Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan hamba-hambanya menulis dengan pena. 'Allama al insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahui. Faqal, maka Allah Ta'ala mengatakan di sini, ikra, bacalah. Thumma qal, kemudian Allah mengatakan, alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia mencatat, menulis dengan pena. Ya'ni ikra min hifzik. Ikra min hifzik, bacalah dari hafalanmu. Ini makna ikra di sini. Bacalah. Ya'ni baca dari hafalanmu. Dari hafalanmu, ingatanmu. Ya. Jika punya kemampuan menghafal. Fa in lam yakun, jika tidak punya kemampuan menghafal, fa min qalamik, maka baca dari hasil tulisan penamu. Baca dari buku. Ya. Fa Allah tabaraka wa ta'ala Jadi Allah Taala bayyana menjelaskan lana kepada kita kaifa nudawi hadhihi al-illah. Kaifa bagaimana kita mengobati penyakit ini? Ya. Kaifa nudawi hadhihi al-illah? Bagaimana kita mengobati penyakit ini? Penyakit wahia illatun nisyan, yaitu penyakit lupa. Bi wadhalika bi an nudawi habil kitab. Hal itu dengan cara kita mengobatinya dengan menulis, mencatat. Wal ana, dan sekarang asbahatil kitabatu asbahatil kitabata adaqqu min al awal, jika mengikuti dhabt maksudnya syakl harakat yang ada di sini, karena di sini di dhamma adaqqu, iya, yakni asbahatil kitabata adaqqu, jadi adaqqu jadi isim asbaha, kemudian al-kitabah jadi khobar kalau begitu. Mana yang lebih tepat? Asbahatil kitabata adakku atau asbahatil kitabatu adakkah? Terapkan nahunya. Supaya kita mengecek ini salah cetak atau tidak. Mana yang lebih tepat? Mana sobari? Asbahatil kitabata adakku atau asbahatil kitabatu adakka? Yang pertama dan kedua. Yang ini yang tercatat di sini. Ini yang benar. Mantapkan ngangguknya. Ya, betul. Mubarak. Sama. Coba milih. Yang milih asbahatil kitabata adakku angkat tangan. Asbahatil kitabata adakku angkat tangan. Aku enggak angkat tangan, sorry. Tadi Anda bilang itu yang lebih tepat. Angkat tangannya sekarang. Atau rujuk Anda. Coba angkat tangan asbahatil kitabatu adakka, angkat tangan. Asbahatil kitabatu adakka, angkat tangan. Yang lain ikut-ikutan atau bagaimana? Asbahatil kitabatu adakka minal awal. Itu ada ta'nitsnya tuh. Masuk ke Alkitab. Al-Kitabah. Wal'ana asbahatil kitabatu adakka minal awwali. Anggap saja salah cetak ya. Dan sekarang ini, ya, Al-Kitabah, penulisan, pencatatan, menjadi sesuatu yang lebih teliti daripada yang pertama. Yang pertama apa maksudnya? Daripada hafalan. Li'annahu minal awal, ada kemungkinan maksudnya syekh daripada zaman dulu, yang al-awal, minal awal yang pertama, yang di zaman dulu maksudnya. Asbahatil kitabatu adaqqa minal awal, sekarang di zaman ini maksudnya, penulisan itu menjadi sesuatu yang lebih teliti dibandingkan masa lalu, di masa-masa awal, gitu maksudnya. Ya. Li'annahu wujida bihamdillahil anal musajjilu. Karena sungguhnya, ya, dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, wujida sekarang ini al-an ditemukan al-musajjilu, apa? Alat perekamnya. Alat perekam. Pakai alat perekam semuanya tercatat, ya kan? Ada yang lewat? Tercatat semua kalau pakai alat perekam. Luar biasa. Jadi nikmat ini dimanfaatkan. nikmat ini dimanfaatkan. Naam. Artinya apa? Dan kita menyadari bahwa ya sekuat-kuatnya hafalan kita ya tetap ada saja yang kita lupa. Nah, bahkan ada istilah ya dari sebagian ahli hadis, al-hifdhu khawan, al-hifdhu khawan. Hafalan itu bisa mengkhianati. Oleh karena itu, sebagai sisipan faedah di sini pada pembahasan dobel pada kitab-kitab yang lebih detail dijelaskan bahwa rawi hadis ahli hadis terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang mengandalkan hifadznya, betul-betul hifadznya yang diandalkan, tidak mencatat dia. Maka tabas sauda 'alal baydha. Dia tidak mencatat tinta hitam di atas kertas yang putih seperti Sya'bi. Seperti Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi. Jadi andalannya hafalan. Hafal, nyampaikan hafalan. Ada juga yang mengandalkan catatan. Catat, nyampaikan pakai catatan. Nah, ada yang memadukan di antara keduanya. Ya, dan ini yang paling sempurna. Hafalan hebat, bersama dengan itu dia tetap mencatat dan dia tetap menggunakan catatan. Karena khawatir terkena itu tadi al-hifdhu khawan, khawatir di suatu saat dikhianati oleh hafalannya. Meskipun dia hafal tetap dia dengan catatan. Jadi terjaga dia padukan seperti Imam Ahmad. Baik. Wa qawluhu dan ucapan al-Baquni rahimahullah mithlihi dari semisalnya ai annahu la budda an yakuna ar-rawi muttasifan bil adalati wadh-dhabt. Artinya yaitu ya, bahwa sesungguhnya rawi itu harus bersifat, memiliki sifat adalah ya ke ya keistiqomahan dalam agama dan dhabt penguasaan riwayat. Baik. Wa yarwihi amman ittasafa bil adalati wadh-dhabt, dan dia meriwayatkan hadis itu dari rawi yang juga memiliki sifat tersebut. Rawi itu memiliki sifat adalah, orangnya adil dan dhabt ya, memiliki penguasaan riwayat. Kita ambil sih. Haddatsana fulan qala akhbarani fulan qala haddatsani fulan fulan fulan fulan fulan, disebutkan di situ semuanya adil dhabt. Haddatsani fulan, yang mengatakan haddatsani, telah meriwayatkan kepada aku, dia ini adalah seorang yang adil dan dhabt. Haddatsani fulan, telah meriwayatkan kepada aku fulan, syekhnya fulan yang diambil hadis darinya juga adlun dhabt. Qala kata fulan yang pertama haddatsani, ada fulan yang kedua ya. Kalau haddatsani fulan, telah beritakan kepada aku fulan. Nah, ini juga adlun dhabt. Terus seperti itu. Pada setiap tingkatan rawi ya, semuanya adlun dhabt. Falau rawa adlun an fasik, maka seandainya seorang yang adil meriwayatkan dari seorang yang fasik, seorang yang istiqamah ya dalam agama, diriwayatkan dari seorang yang fasik, fala yakunu hadithuhu sahihan, hadithnya tidak sahih ya. Baik, wa kadza idza rawa, kenapa tidak sahih? Karena fasik bukan orang yang adil ya, fala yakunu hadithuhu. Naam. Wa kadza idza rawa insanun adlun jayyidul hifdhi, begitu pula jika ada seorang yang meriwayatkan, seorang rawi yang adil jayyidul hifdh, bagus hafalannya, meriwayatkan an rajulin, dari seorang pria rawi sayyi'il hifdhi, jelek hafalannya, disifati jelek hafalannya ya, jelek hafalannya, berarti tidak terpenuhi syarat dobet penguasaan riwayat. Kathirin nisyani, banyak lupa. Fa inna hadithahu la yukbalu, maka sungguhnya hadithnya tidak diterima. Nah. Ya. Wa la yakunu sahihan, dan tidak sahih. Baik. Yang pertama, kenapa tidak diterima riwayatnya? Padahal dianya sendiri adil. Karena syekh yang dia meriwayatkan darinya. Tahammulnya pengambilan hadisnya dari syekh yang apa? Fasik. Pengambilan riwayatnya dari syekh yang fasik. Nah, yang beratkan ke dia adalah seorang fasik, tidak terpenuhi syarat adil. Yang kedua, kenapa tidak diterima hadisnya? Padahal dia sendiri adilun dan dia sendiri jayid, hifadznya bagus. Tapi tahammulnya dari syekh yang sayyul hifadz kathirun nisyan. Yang meriwayatkan kepadanya adalah ya, li'annahu lam yarwihi an rajulin dhabitin mithli. Yang meriwayatkan ke dia adalah orang yang hafalannya jelek, tidak punya dhabit. Ya, li'annahu lam yarwihi, karena dia tidak meriwayatkan hadis itu an rajulin dhabitin mithli, dari seorang rawi yang menguasai riwayat seperti dia, semisal dia. Jadi harus apa? Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Kemudian mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, ini hanya kalimat penjelas ya, yang semakin memperjelas makna dhabt. Maksudnya mu'tamadun yakni ya, yang dijadikan sandaran dalam hal dhabt dan naqlnya. Jadi terpercaya dhabtnya. Baik. Alhamdulillah, intahina min hadha. Barakallahu fiik. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله سبحانه وبحمده، وصلى الله عليه وسلم.